وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن الله عز وجل تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، satu pekan yang akan datang tidak terasa kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dimana kita diwajibkan untuk menjalankan salah satu rukun Islam di dalam agama ini, yaitu menjalankan ibadah puasa. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa, telah dituliskan kepada kalian as-siyam, dan telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattakun. Apa tujuannya? Supaya kalian semuanya bertakwa. Dan ini merupakan salah satu tujuan kita berpuasa, yaitu untuk meningkatkan sikap takwa di dalam hati kita. Kalau sudah ada takwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah perkara-perkara agama. Menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan gampang dengan adanya takwa, dan menjauhi apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam larang. Karena kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali amal ibadah orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran ditegaskan: innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Tidaklah diterima amalan kecuali dari orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan untuk meningkatkan sikap at-taqwa. Dan ini merupakan salah satu buah, dan ini merupakan salah satu hasil, dan ini merupakan salah satu faedah dari berbagai macam manfaat puasa. Di antaranya yang pertama, tujuan kita berpuasa bahwasanya siam merupakan junnah. Ibadah puasa ini merupakan sebuah perisai merupakan sebuah tameng. Dari apa? Tameng antara seorang muslim dengan kemaksiatan. Perisai antara seorang muslim dengan kemungkaran. Perisai antara seorang muslim dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh banyak umat manusia. Dengan adanya puasa ini merupakan benteng. Dan begitu pula puasa merupakan perisai dari gejolaknya nafsu syahwat. Luar biasa. Manfaat puasa memutus libido syahwat umat manusia. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, beliau bersabda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperdengarkan kepada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang kalian mampu, mampu di sini materi maupun fisik, maka menikahlah. Maka dengan menikah, ahsanu lil faraj wa ghaddu lil basar. Dengan menikah, menjaga kemaluannya dan terpelihara dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ma'syarah syabab, wahai para pemuda, barang siapa yang bisa dan mampu, menikahlah. Fa'illam yastati', bagi yang tidak mampu, fa'alaihi bisawm, diberikan obat, diberikan jalan keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mampu untuk menikah, tidak mampu untuk menjaga kemaluannya, tidak mampu untuk menjaga syahwatnya, alaihi bisawm, hendaknya dia menjalankan ibadah puasa. Fa innahu lahu wija, ini merupakan jamu untuk apa? Memutus tali syahwat dengan berpuasa. Oleh sebab itu bagi para pemuda yang tidak mampu, banyak-banyak di dalam menjalankan ibadah puasa. Ini obat bagi mereka. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, dijauhkan wajahnya dari api neraka, ibarat kita jaraknya berjalan selama 70 tahun. Dari Bali 70 tahun berjalan dengan kaki kita sampai mana? Sungguh jarak yang luar biasa panjangnya. Seperti itulah wajah kita akan diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azabnya. Kenapa disebutkan dalam hadis di atas wajah? Kenapa enggak badan? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan makna. Kodratnya manusia, kalau kita mendapatkan serangan, yang pertama kali kita jaga apa? Biasanya kepala, wajah. Di dalamnya ada panca indera. Di tubuh kita yang paling peka ini adalah wajah. Dan yang akan diazab disebutkan dalam hadis ini adalah wajahnya. Dijauhkan dari api neraka. Karena ini yang paling peka. Dan tentunya seluruh tubuhnya. Tapi diambil lafaz wajah karena wajah yang sering kali kita jaga. Dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azab neraka selama jarak perjalanan 70 tahun. Allahu Akbar. Amalan yang ringan. Amalan yang mudah sebetulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang luar biasa. Dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari dua sahabat. Jabir ibn Abdullah dan Uthman ibn Abil As yang meriwayatkan hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Bahwasanya puasa ini merupakan perisai yang akan menjadikan tameng dan benteng antara seseorang dengan azab api neraka, wal 'iyadzu billah. Dan ini merupakan manfaat yang pertama. Dan kalau sudah kita dijauhkan dari api neraka, muncul manfaat yang kedua dari ibadah puasa, yaitu dimudahkan masuk ke dalam surga. Ini manfaat yang kedua. Dimudahkan masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Abu Umamah Al-Bahili mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena semangatnya para sahabat ingin meminta kepada Nabi perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan pahala bagi mereka. Sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Umamah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni ala amalin adkhul bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku suatu amalan, dengan amalan tersebut aku bisa masuk ke dalam surga. Ini soalnya para sahabat tidak bertanya kecuali kebaikan akhirat mereka. Berikan aku sebuah amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab cuma dua kalimat. Alaika bisawm fa innahu la mithla lah. Ambil ibadah puasa karena puasa ini tidak ada tandingannya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah puasa ini mengantarkan seorang hamba kepada kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, sampai-sampai salah satu pintu surga dibuat khusus bagi orang-orang yang menjalankan ibadah ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Di dalam surga itu ada salah satu pintu. Berapa pintu surga ya, ikhwani? Berapa pintu surga? 6. Ahsanta, bisa. Barakallahu fiik. Pintu surga itu ada 8. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Salah satu pintu surga itu ada yang disebut dengan kata-kata Rayyan. Rayyan ini artinya memberikan air minum kepada orang yang haus. Disebutkan dengan kalimat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa menahan haus mereka di muka bumi. Dan ini ganjarannya. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. Yang mana pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. La yadkhulu ahadun ghairuhum. Selain orang-orang yang menjalankan selain ibadah puasa, maka tidak memasuki pintu ini. Jadi khusus pintu tersebut hanya dimasuki oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ. Kalau sudah orang yang terakhir masuk, pintu tersebut ditutup. فَمَنْ دَخَلَ شَرِبَ. Dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam pintu itu akan meminum air. وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَذْمَعْ بَعْدَهُ أَبَدًا. Dan barang siapa yang telah minum dari air tersebut, maka tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Diperuntukkan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Ini manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat. Manfaat yang kelima, tiga poin ini direntek dalam satu gabungan hadis. Tiga poin sekaligus disebutkan dalam satu hadis. Yang ketiga, mendapatkan amalan yang besar ganjarannya. Kemudian merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah. Kemudian mendapatkan dua kebahagiaan. Yang ketiga, mendapatkan ganjaran yang besar, merupakan ibadah yang dicintai. Yang keempat, kemudian yang kelima, mendapatkan dua kebahagiaan. Tiga manfaat ini semuanya terdapat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini berarti hadis apa ya ikhwani? Hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis yang selain qudsi? Kalau hadis qudsi, makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi, makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis selain qudsi, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiku 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Jadi hadis biasa selain qudsi, lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi, dua-duanya, lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, kullu amali ibni Adam yudha'af. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya seluruh amalan anak-anak Adam ini dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhaf. Dan satu kebaikan itu menjadi 10, bahkan bisa dilipatkan sampai 700 kali. Satu kebaikan bisa menjadi 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ila saum, kecuali puasa. Maksudnya di sini amalan-amalan yang baik itu dilipat gandakan sampai 700 kali kecuali puasa. Maksudnya puasa lebih besar pahalanya daripada itu. Ganjarannya banyak. Kenapa? Sebabnya fa innahu li wa ana ajzibi. Karena ibadah ini untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Yada' ta'amahu wa syahwatahu wa syarabahu min ajli. Karena orang yang berpuasa ini sudah meninggalkan makanannya. Siapa yang enggak senang dengan makanan? Ditinggalkan karena Allah. Begitu pula minuman. Juga meninggalkan syahwatnya terhadap istri-istri yang mereka miliki. Merupakan suatu kenikmatan. Ditinggalkan karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu diberikan ganjaran yang besar, dilipat gandakan 700 dan lebih daripada itu. Ini mendapatkan pahala yang besar. Kemudian setelah itu walisaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda fitrih. Dia bahagia di saat berbuka. Luar biasa. 14 jam, 13 jam haus, lapar. Apalagi terik panas yang luar biasa. Apalagi pada hari itu dia bekerja. Menunggu waktu maghrib. Di depan mata ada kurma, jus. Kumpul dengan istri dan anak-anak, menunggu. Datang waktu berbuka disantap dalam keadaan bahagia. Yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang muslim. Kemudian yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Membawa pahala yang besar tadi. Senang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Bahagia di dunia ketika menyantap makanan berbuka. Kemudian yang kedua, bahagia di akhirat dengan membawa pahala yang besar. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima. وَلِخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَتْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa, bau mulut yang tidak enak orang-orang yang berpuasa lebih dicintai, lebih harum, lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada wanginya misk. Dan misk ini merupakan wewangian Arab favorit di antara mereka, yang paling disenangi di antara parfum atau minyak di kalangan Arab, yaitu misk. Oleh sebab itu dibuat permisalan dalam hadis ini. Yang paling mahal, yang paling harum, yang paling disukai misk. Dibuat permisalan. Bahwasanya misk enggak ada apa-apanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada bau orang yang berpuasa. Berarti gak boleh sikat gigi, Ustaz. Sikat gigi gak ada masalah ya. Pakai odol, gak ada masalah juga pakai odol. Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Ibn Bas, dan Syekh Al-Fauzan membolehkan sikat gigi dengan menggunakan odol di saat berpuasa, tapi harus hati-hati. Jangan sampai campuran odol dengan air tersebut masuk ke dalam rongga-rongga yang akan menuju ke dalam perut kita. Maka hati-hati. Nah, dan sebetulnya enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Karena kenapa? Bau tersebut keluarnya dari perut yang kosong, bukan dari mulut. Tetap saja disikat gigi, pakai odol atau pakai apapun yang lain, ya tetap baunya seperti itu. Dan ini disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya amalan tersebut dicintai oleh Rabbul Alamin. Ini manfaat yang kelima. Kemudian manfaat yang keenam. Puasa merupakan kafarah. Puasa merupakan pelebur dosa-dosa umat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams." Salat lima waktu. Dari subuh ke zuhur. Dari zuhur ke asar. Dari asar ke maghrib. Dari maghrib ke isya. wal jum'atu ila al jum'ah. Kalau yang tadi dalam seharinya. Kalau yang ini wal jum'atu ila al jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Berapa? Satu minggu. Wa ramadhan ila ramadhan, dari Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya berapa? Satu tahun. Mukaffiratun lima bainahun, merupakan pelebur dosa di antara keduanya. Idza jtunibatil kaba'ir, apabila dia menghindari dosa-dosa besar. Yang dimaksud melebur dosa dengan puasa adalah dosa-dosa yang kecil. Karena dosa besar tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat nasuhah. Dari hadis di atas, rahmat bagi kaum muslimin dari satu solat ke solat yang lain. Kalau dia menunggu subuh solat, duhur solat, diampuni dosa di antara kedua solatnya. Tinggal dihitung. Kemudian dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya dihapuskan dosa-dosanya. Menjalankan sholat Jumat. Begitu pula datang bulan Ramadan, puasa. Berusaha semampu dia. Digenapkan Ramadan. Kemudian datang Ramadan yang akan datang, dia berusaha untuk berpuasa. Satu tahun ini dihapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Dengan ibadah puasa kita. Makanya ikhwani harus betul-betul ikhlas. Harus betul-betul ikhlas. Jangan puasa karena ingin menurunkan berat badan. Jangan. Jangan dirusak niatnya. Jangan puasa karena ingin diet. Jangan. Jangan dirusak niatnya. Jangan puasa karena untuk menjaga kondisi badan supaya sehat. Jangan dirusak puasanya. Pahalanya besar. Sayang. Ini yang keberapa tadi? 6. Yang ketujuh, bahwasanya puasa merupakan perkara yang dapat memberikan syafaat. Kepada para pelakunya. Memberikan syafaat. Gak tanggung-tanggung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an was-siyam yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa ini memberikan syafaat pada hari kiamat kepada orang yang mengamalkannya. Kok bisa Ustaz syafaatkan? Kok bisa Ustaz puasakan sebuah amalan? Kok bisa memberikan syafaat? Tidak ada sesuatu yang susah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Jangankan Al-Qur'an dan jangankan puasa. Kematian saja yang sifatnya gaib dan tidak bisa dilihat. Nanti pada hari kiamat, setelah orang-orang muslim semuanya masuk ke dalam surga, enggak ada yang tersisa. Dan orang-orang kufar, orang-orang munafikin masuk ke dalam neraka, tidak ada sisanya. Masing-masing di tempatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian ala surati kabs. Dalam bentuk kambing. Didatangkan apa kematian dalam bentuk kambing. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disembelih kambing tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk api neraka, khuludun falamut. Kalian kekal dan tidak ada lagi kematian. Sudah disembelih. Berkata pula kepada penghuni surga, khuludun falamut. kalian kekal di dalamnya, tidak ada lagi namanya kematian. Terkadang sesuatu yang sifatnya gaib dan tidak bisa dilihat, Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjadikannya sebuah jasad. Begitu pula Al-Quran dan begitu pula As-Siyam. Yashfa'ani li sahibihima, memberikan syafaat kepada para pelakunya. Yaqulu siyam, pada saat itu puasa berkata. Siapa yang berkata? Puasanya berkata. Puasa bisa berkata. Ya Rabb, mana'tuhu min at-ta'ami wasyahwa fashafi'ni fi. Ya Allah, karena aku dia tidak makan dan dia meninggalkan syahwatnya. Maksudnya dengan puasa, dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan syahwatnya. Fashafi'ni fi, izinkan aku memberikan syafaat kepada dia. Puasa memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an pun berkata, ya Rabb, mana'tuhu minan nauma bil lail. Ya Allah, aku larang dia ini tidur di malam hari. Muraja'ah, baca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, dihafal Al-Qur'an, difahami maknanya. Di malam hari dia tidak bisa tidur nyenyak sebelumnya membaca ayat-ayatmu. Fasyafi'ni fi, berikan syafaat, izin kepadaku untuk memberikannya syafaat. Fayushaffa'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi dua amalan tersebut untuk memberikan syafaat. Semoga kita semua diberikan syafaat dari amal ibadah kita. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mengetahui manfaat dari sebuah puasa, ini merupakan kesempatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang terkadang menjadikan beberapa tempat penuh dengan kemuliaan. Contohnya apa? Masjid Al-Haram wa Masjid An-Nabawi. Kemudian Masjid Al-Aqsa di Palestina. Beberapa tempat ada yang mulia. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa musim yang penuh dengan keutamaan. Di antaranya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan Ramadan tersebut, ada di dalam Ramadan itu, maka puasalah. Jalankan ibadah puasa. Ahli bahasa mengatakan, di dalam ayat ini ada namanya fa ta'lil wasababiyah. Kalau kalimat setelah huruf fa ini ada, berarti setelahnya ini merupakan penyebab. Kita kembali ke ayat di atas. Bahwasanya di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Faman syahida. Faman. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan itu, hendaknya dia berpuasa. Para ulama mengambil kesimpulan, setelah huruf fa yang ada di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan, puasa dan fadilah keutamaan di dalamnya. Karena pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quran. Karena sebab diturunkannya Al-Quran inilah Allah subhanahu wa ta'ala pilih bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Syawal, Dzulqa'dah, Muharram. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan inilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kita turunkan pada Lailatul Qadr. Lailatul Qadr pada bulan apa? Ramadan. Di 10 hari terakhir, di malam-malam yang ganjil. Oleh sebab itu di bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan puasa kepada kita. Memuliakan bulan itu. Karena turunnya Al-Quran sebagai kitab suci. Petunjuk bagi kaum muslimin. Oleh sebab itu peringatan keras. Bagi orang-orang. Yang bermalas-malasan. Tidak mau berpuasa. Atau berpuasa. Kemudian membatalkan puasanya tanpa uzur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dari sahabat Abu Umama Al-Bahili. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana na'im." Ketika aku tertidur. Atani rajulan. Aku didatangi oleh dua orang. Dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu. Kesepakatan para ulama. Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu. Aku didatangi oleh dua orang. Yang dimaksud dua orang di sini adalah malaikat. Didatangi oleh dua malaikat. Fa akhadha bi dhab'i. Dua lenganku ditarik. Dua lenganku diseret. Fa'ataya bi jabalan wa'ra. Kemudian aku diajak sampai aku mendapati sebuah gunung yang terjal. Dua malaikat tersebut mengatakan, "Is'ad, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, naik gunung ini." Gunungnya terjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la utiku." Aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Gunungnya terlalu tinggi dan terjal. Keduanya mengatakan, "Nahnu sanusahiluhu lak." Kami akan mudahkan bagi kamu. فانطلقنا فإذا بسواد الجبال أصوات شديدة. Ketika kami sudah sampai di gelapnya gunung, sudah tinggi naiknya, kami mendengar suara gemuruh yang keras, suara teriakan yang bising. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadhil aswat?" Suara apa ini? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat? Dua malaikat mengatakan, "Hadza wa'u ahli nar." Ini merupakan jeritan penghuni api neraka. Ini merupakan suaranya penghuni api neraka. Yang mereka diazab dan disiksa di dalamnya. Fantolakna. Kemudian kita pun berlanjut naik. Fa'idha biqaumin mu'allikina bi'arakibihim. Kemudian kami mendapati suatu kaum yang mereka bergelantungan di atas tumitnya. Tumitnya di atas, kepalanya di bawah. Musyaqqaqatan asdaquhum. Bibir-bibir mereka dirobek. Tazilu asdaquhum dama. yang mana darah keluar dari ujung kedua bibirnya. Bibirnya robek, mulutnya robek dan keluar darah dari kedua ujung bibirnya. Tumit di atas, kepala di bawah. Nabi SAW melihat pemandangan seperti itu, kaget sambil mengatakan, man haula, siapa mereka? Apa yang diamalkan? Apa yang mereka berbuat? Malaikat kemudian mengatakan, haula'i allazina yuhilluna qabla tahalluli shaumihim. Haula'i allazina yuftiruna qabla tahalluli shaumihim. Mereka adalah kaum yang berbuka sebelum waktunya. Na'udzubillah, ini azab bagi mereka. Berbuka sebelum waktunya. Ini orang yang berpuasa, ya ikhwani. Kemudian berbuka tanpa uzur karena mengikuti syahwatnya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sama sekali tidak berpuasa, wal iyadzu billah. Semoga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita diterima di sisinya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan sebagai kaum yang ketika keluar dari bulan tersebut kita diberikan rahmat, kita diberikan berkah, kita diberikan ampunan dari dosa-dosa yang kita miliki. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.